maka diperbolehkan. Kemudian permasalahan yang kedua yang juga kita sudah pelajari yaitu mukafa'atul kuffar idza ahsanu ilaina la mahabbatan lahum wa innama tukafihum ala sani'ihim faqat. Yang artinya membalas orang-orang kafir jika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, bukan karena rasa cinta terhadap mereka, akan tetapi hanya sebatas membalas mereka atas perbuatan mereka tersebut. Maka kita katakan ini dilihat kalau seandainya orang kafirnya tersebut tidak memerangi kaum muslimin dan tidak menolong orang-orang yang memerangi kaum muslimin, maka tidak mengapa seseorang untuk berbuat baik kepada kaum kafirin yang mereka itu tidak memerangi kaum muslimin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Baik, kita baca lanjutannya al-mas'alatus tsalitsah, yaitu permasalahan yang ketiga, al-mu'amalatud dunyawiyyah ma'al kuffari katabadulit tijarati wal manafi', fa hadha amrun mubah. Wa ma zala al-muslimuna yastawriduna minal kuffari as-sila'a mundu 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashtaruna minhum ath-thiyaba wal mawashiya wal aslihata wa ghayra dhalik. وهذا ليس من الموالات بل من تبادل المنافع والمصلحة للمسلمين وليس فيه مودة لأنه بيع وشراء. Penulis mengatakan permasalahan hubungan duniawi, artinya seorang kaum muslimin berhubungan dengan orang-orang kafir dalam perkara duniawi, jual beli misalkan dengan orang-orang kafir, seperti saling berbagi dan saling memberi manfaat. Ini adalah perkara yang mubah. Ya, ini perkara yang mubah. Mubah artinya adalah tidak terlarang dan tidak diperintahkan, artinya boleh saja. Kaum muslimin semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimpor berbagai barang-barang dari kaum kafir. Mendatangkan barang-barang dari kaum kafir, membeli dari mereka berbagai macam pakaian, hewan-hewan ternak, senjata-senjata, dan lain sebagainya. Ini bukan bagian dari mualat. Mualat itu artinya adalah loyal. Ini bukan bagian dari loyal, kemudian bukan bagian dari rasa cinta, bukan bagian dari ingin mendekat, ingin menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, tidak. Akan tetapi bagian dari saling memberi manfaat. Yang ada adalah memberi manfaat. Saya memberikan uang, dia memberikan barang, memberikan manfaat. Kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kemudian juga perbuatan ini terdapat kebaikan bagi kaum muslimin. Dan di dalamnya tidak ada kecintaan terhadap mereka. Ini hanya sebatas jual beli. Nah, ini pada ikhwah. Nah, ini rupanya subhanallah dengan takdir Allah hari-hari ini kaum muslimin lagi disibukkan dengan memboikot semua produk-produk yang dihasilkan oleh negara Prancis dikarenakan kepala negaranya menyebarkan karikatur yang menyebabkan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berbicara tentang hal ini dahulu sedikit ya. Yang pertama, kita harus meninjau dari sisi keyakinan. Ya, keyakinan. Keyakinan kita harus kokoh, tidak boleh ragu sedikit pun bahwa sebesar apapun orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik yang menghina, mengolok-olok, merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan orang yang mengolok-olok tersebut. Jadi jangan takut. Dan ini kita tidak boleh ragu akan hal ini. Ini adalah keyakinan yang kokoh mendasar dalam diri kita. Sebesar apapun hinaan orang, cacian orang, sikap perendahan orang, kemudian olok-olokan orang terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 95, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Ya, ini harus kita yakini. Sebanyak apapun yang mengolok-olok Rasulullah, Allah akan menjaga kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-Nya? Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik menghina Rasulullah SAW, mengolok Rasulullah SAW, maka kita yakini sebagai seorang muslim tidak ada keraguan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika beliau meninggal ataupun sesudah beliau meninggal. Begitu juga kita harus meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengolok-olok beliau, merendahkan beliau, maka dialah yang rendah, dialah yang terputus, ya. Dialah yang rendah, dialah yang terputus. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 3, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Ya, Abu Jahal membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang terputus ingatannya dari manusia, tidak dikenang oleh manusia kecuali keburukan. Abu Lahab, dia yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikenang kecuali keburukannya. Ya, ini harus kita yakini. Siapapun yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang terputus. Dia yang terputus ingatannya, tidak diingat oleh manusia, tidak ada nilainya di sisi manusia. Ini poin yang kedua yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebesar apapun orang-orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikra." Surat Asy-Syarah ayat 4. "Dan kami tinggikan bagimu namamu." Kami tinggikan bagimu namamu, gelarmu, sebutanmu. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, jangan takut. Kita sebagai seorang muslim jangan takut. Kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin dijaga oleh Allah ketika beliau masih hidup dan sesudah beliau meninggal. Sebanyak apapun orang menghina, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang membenci, mengolok-olok, merendahkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka yang celaka sendiri. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tidak ada keraguan di dalam, pasti mereka celaka sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan menarik kalau kita baca tafsiran dari warafa'na laka dzikrak, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan la uzkar illa dzukirta ma'i. Tidaklah aku disebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau disebutkan bersamaku, yaitu ketika orang mengumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang berkaitan dengan keyakinan dulu ya, tiga tadi sudah saya ucapkan. Yang pertama, kita meyakini Allah menjamin kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun hinaan orang, seberat apapun olok-olokan orang, Allah, kita meyakini Allah telah menjamin kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu siapa yang membenci, mengolok-olok, menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecelakaan kembali kepadanya. Itu tidak boleh kita ragu atasnya. Yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah dari mulai semenjak dahulu ketika beliau masih hidup sampai beliau sesudah meninggal beliau, maka Allah telah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai seorang muslim tenang ya. Kemudian kita yakin akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun permasalahan bagaimana sikap kita? Tadi kan keyakinan kita tuh. Bagaimana sikap kita? Ya, ketika berhadapan dengan kasus seperti ini, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini baik-baik bahwa penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekarang saja. Dari dulu beliau dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, syairun majnun, ahli syair yang gila, dukun dan seterusnya, macam-macam. Ya. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak punya tata krama, sopan santun, dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita yakini juga, bahwa dari mulai dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, diolok-olok, dicaci maki, direndahkan, tetapi beliau namanya telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikap kita sekarang, satu, boleh kita mendoakan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan negara yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kehancuran dari Allah. Nah, itu boleh itu. Ya. Jadi apalagi kaum muslimin yang tidak mempunyai kuasa, yang tidak berkata juga perkataannya tidak didengar, memboikot juga boikotnya tidak terlalu bermanfaat, maka dia berdoa kepada Allah. Ini dahsyat, agar pemimpin negara tersebut jika tidak bertobat, dan negara tersebut jika mereka tidak melepaskan dari penghinaan terhadap Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah. Maka boleh berdoa seperti, ya Allah, Allahumma al'anil musyrikin alladhi sakhirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, laknatlah orang-orang musyrik yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ini wahai kaum muslimin diberi kemenangan dengan orang-orang lemah kalian. Siapa tahu di antara yang berdoa kepada Allah dari kaum muslimin untuk kehinaan negara yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehinaan pemimpin negara yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbolehkan. Dan ini adalah salah satu sikap yang sangat-sangat mudah dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Dia berdoa kepada Allah dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan negara tersebut, kemudian akan melaknat negara tersebut jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ahibati hafizakumullah taala, sikap kita sebagai seorang muslim ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok, dihina, maka kita wajib marah di dalam hati. Wajib marah di dalam hati kita. Karena ini termasuk daripada tanda keimanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya." Saya bacakan dari ayat 156. Ini menarik, ya. "Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik." Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat ini. Sesungguhnya kami kembali kepadamu. Kemudian Allah berfirman, "Adzabi usibu bihi man asya." Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. "Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Aku akan tulis rahmatku tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. "Wa yu'tuna zakah." Dan orang-orang yang memberikan zakat. "Walladzina hum biayatina yu'minun." Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa mereka itu yang diberikan rahmat oleh Allah? "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. "Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil." Yang mana mereka ahlul kitab mendapati tertulis namanya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. "Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar." Dan nabi tersebut menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah mereka dari mengerjakan yang mungkar. "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Dan nabi tersebut menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik. "Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan nabi tersebut mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk. "Wa yadha'u 'anhum israhum." Dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuang dari mereka beban-beban mereka. "Wal aghlal allati kanat 'alaihim." Dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. "Falladzina amanu bih." Dan maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul tersebut, "wa'azzaruhu" dan memuliakannya, "wa'nasaruhu" dan menolongnya, "wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun" dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat, ahibati hafizakumullah taala, di dalam ayat ini jelas bahwasanya kita jika ingin keberuntungan wajib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal seseorang murka, dengan sangat murka di dalam hatinya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki, direndahkan, diolok-olok, wajib, ya, wajib dia murka akan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'minu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan kesempurnaan yang wajib, yang apabila tidak mempunyai keimanan sempurna yang wajib tersebut maka diancam siksa. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajib kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Fath ayat 9, "Litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Yang artinya saya bacakan dari ayat yang 8 biar lebih jelas, "Inna arsalnaka bil syahidan syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi dan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. agar kalian seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan agamanya dan membesarkannya. Maksudnya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, ini menunjukkan bagaimana wajib kita membela kehormatan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita murka di dalam hati dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Ini dua. Sudah ya, sikap kita yang pertama doakan keburukan jika mereka tidak mau bertobat. Yang kedua, kita wajib murka atas perbuatan tersebut. Tidak boleh kita santai-santai, leha-leha, wajib murka. Ya, atas perbuatan tersebut. Wajib marah, wajib benci atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, sikap kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina beliau, merendahkan beliau, maka sikap kita adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam kapasitas yang kita miliki. Dengan segala macam keahlian yang kita miliki, apapun itu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa saja yang mempunyai kekuatan, maka dia membela Rasulullah SAW dengan kekuatannya. Yang mempunyai harta, maka dia bela Rasulullah SAW dengan hartanya. Yang mempunyai tahta, kekuasaan, dia bela Rasulullah SAW dengan kekuasaannya. Dan seterusnya. Dan setiap orang mempunyai kemampuan, kapasitas masing-masing. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul kullun ya'malu ala syakilatih." Yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Rabb kalian Allah Jalla fi'ula lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, Anda mampu dengan tulisan, belalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan Anda. Anda mampu dengan menggambar, kecuali menggambar makhluk hidup, maka belalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran Anda. Anda mampu dengan harta, maka belalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Anda. Anda mampu dengan tahta, dengan kekuatan, dengan keilmuan, belalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apapun yang kita miliki. Ini sikap yang ketiga, yaitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua kapasitas, kemampuan yang kita miliki, kecuali hal tersebut bertentangan dengan syariat, seperti membuat gambar makhluk hidup ataupun seperti mengolok-olok agama lain, maka ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm." Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Kemudian saya ingin membicarakan tentang masalah memboikot. Maka kita katakan termasuk sikap seorang muslim, ya, diperbolehkan bagi dirinya pada saat-saat seperti ini untuk memboikot produk-produk dari negara yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar memberikan efek buruk kepada ekonomi mereka sehingga mereka benar-benar melepaskan penghinaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dilakukan baik oleh yang mempunyai kekuasaan seperti pemerintah yang berwenang, ataupun dia sendiri, ya, dia sendiri melakukan boikot terhadap produk-produk dari negara yang menghina, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, salah satu sikap yang paling utama untuk counter, menghadapi olok-olokan orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yaitu menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, akhlak, suri tauladan dari Sayyidul Mursalin, An-Nabiyul Mukhtar, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu wa barakatuh alaih. Sekarang saatnya kita benar-benar berjuang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat santun, sangat lembut, bahkan kepada musuh yang paling musuh sekalipun. Seperti misalkan ketika beliau pergi ke Taif, kemudian beliau menawarkan Islam kepada 3 pemuka Taif, kemudian ditolak, kemudian 3 pemuka Taif tersebut berkhianat. Akhirnya mereka menyediakan budak-budak, anak-anak kecil melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau luka di dalam tubuh beliau, pada tubuh beliau dan pada hati beliau karena sakit hati. Ya, sakit perasaan beliau ketika berdakwah dilempari oleh anak-anak kecil yang beliau tidak bisa melawannya, kemudian juga budak-budak. Maka kemudian datang 2 malaikat gunung menawarkan agar gunung ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Tidak. Tidak sama sekali. Bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah. Kesabaran jenis apa? Ini salah satu contoh cerita bagaimana menyebarkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di dalam peperangan yang beliau ikuti sekitar belasan peperangan. Tetapi yang beliau bunuh dengan tangan beliau bisa dihitung dengan jari jemari. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tujuan untuk untuk menghabiskan nyawa manusia, akan tetapi untuk mendakwahkan la ilaha illallah, mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid, mengeluarkan manusia dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kemerdekaan beribadah hanya kepada satu Rabb Allah jalla wa azz. Ahibati hafizakumullah, itu adalah poin yang keempat. Yang kelima, sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi fenomena yang seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau diolok-olok, beliau dihina, beliau dicaci, direndahkan. Maka sikap kita adalah yaitu kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap kita terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In kunta sadiqan fi hubbi fa aina anta min sunnati. Jika engkau benar di dalam cintamu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka periksalah bagaimana sikapmu, pengamalanmu terhadap sunnah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kita benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu-satunya yang paling patut dicontoh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah benar memang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh segala kelakuan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak? Kita benar-benar mencontoh sunnah, mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal ini, niscaya tidak akan ada musuh-musuh Islam yang berani menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu-satunya cara agar kehinaan yang didapati oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yang direndahkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada agama, kecuali kembali kepada agama, ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil hinah wa akhadtum adznab al baqar wa raditum biz zar'." Jika kalian berjual beli dengan tata cara riba, sibuk mengikuti ekor-ekor sapi, terlalu terlena dengan pertanian, dan kalian taraktumul jihad, meninggalkan jihad di jalan Allah, maka sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama. Ya, salah satu cara yang paling jitu, sikap yang paling utama saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, diolok-olok, direndahkan, adalah kita introspeksi diri kita. Bagaimana pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah akidah kita benar-benar tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, atau dibarengi dengan kesyirikan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ditentang dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ibadah kita benar-benar murni mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dicampuri dengan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apakah muamalah kita sesuai dengan petunjuk Rasul, ataukah penuh dengan riba, penuh dengan gharar, ketidakpastian, penuh dengan judi, penuh dengan kezaliman dan seterusnya? Adab dan akhlak kita, apakah benar-benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian yang keenam, ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada sikap seorang muslim menghadapi fenomena kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihina, direndahkan, diolok-olok, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak berselawat, maka semakin Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan yang bersalawat dan memuliakan yang disalawati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man salla alaiya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan memujinya 10 kali. Maka bersalawatlah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersalawatlah. Jadi itulah sikap dari seorang muslim saat menghadapi kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam dihina, direndahkan, diolok-olok oleh orang-orang kafir dan musyrik. Maka sekali lagi saya mengulang apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diolok-olok, dihina, direndahkan. Yang pertama, dari sisi akidah ada minimal 3 sikap yang harus kita yakini, atau 3 keyakinan yang harus kita yakini dari sisi akidah. Yang pertama, kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin penjagaan kemuliaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup ataupun sesudah meninggal sampai hari kiamat. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membencinya, mengolok-oloknya, merendahkannya, maka kecelakaan akan disegerakan untuk orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah dari mulai dahulu beliau dimuliakan oleh Rasulullah SAW, diangkat namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun yang menghina, mengolok Rasulullah SAW, maka semakin dihina, semakin harum namanya. Semakin dihina, semakin mulia namanya. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Kemudian, adapun sikap kita secara lahiriah sebagai seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat, mendengar, menyaksikan fenomena dihinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direndahkannya, diolok-oloknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kita yang pertama adalah wajib marah, wajib murka di dalam hati atas perbuatan tersebut. Tidak boleh sama sekali kita menganggap remeh atau biasa, bahkan mungkin menganggap terlalu berlebihan yang mempunyai amarah. Tidak, wajib marah. Dan ini tanda keimanan, keimanan dan kesempurnaan keimanan yang wajib, yang apabila seseorang tidak memiliki kesempurnaan keimanan yang wajib tersebut, maka diancam dengan neraka. Kemudian yang kedua, kita boleh mendoakan kehancuran, laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khusus untuk negara yang menghina, kepala negara yang menghina dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doakan agar mereka ditimpa siksa, hukuman, laknat jika mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, mendoakan keburukan, mendoakan azab, mendoakan laknat untuk orang-orang yang menghina, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua kemampuan, kapasitas, kemampuan yang kita miliki. Apapun itu, yang punya harta, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Misalkan dia mencetak buku-buku tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya tahta, dia kecam perbuatan keji tersebut sehingga benar-benar negara dan kepala negara yang kafir, yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, benar-benar terhimpit dunia. Ya, yang mempunyai keilmuan, maka jelaskan, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keilmuannya, yang mempunyai kekuatan, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatannya. Yang negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam negara, kemudian setelah bermusyawarah mereka ingin memboikot produk-produk dari negara orang kafir yang mengolok-olok Rasulullah SAW, maka lakukan itu. Sungguh itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sekarang saatnya kita untuk menyebarkan kemuliaan, kehormatan, keagungan Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dihina, semakin kita sebarkan bahwa Nabi kita manusia mulia. Nabi kita manusia yang akhlaknya Quran. Nabi kita yang senantiasa tidak pernah mendendam terhadap diri sendiri. Tetapi mendendam ketika hukum Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Maka beliau mendendam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang waktunya. Sebarkan kemuliaan, keagungan Nabi yang terpilih. Nabi yang terakhir, Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalina wal Muttaqin. Pemimpin, para Rasul, pemimpin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar mencontoh Rasulullah SAW? Mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW dari mulai akidah? Apakah akidah kita tauhid? Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah, dalam doa, dalam istighasah, isti'anah, isti'anah, menyembelih, bernazar, bertawakal, rasa takut, rasa harap hanya kepada Allah, ataukah masih ada kesyirikan? Introspeksi sekarang diri kita, sikap kita, bagaimana kalau kita mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap kita terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibadah kita, apakah dibarengi dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, terutama di dalam bulan yang disebut dengan bulan Maulid ini? Contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh para sahabat, bagaimana murninya kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muamalah dan adab kita, apakah benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang terakhir, yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dihina, semakin kita memperbanyak solawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sikap-sikap kita ini, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Kita mendapatkan permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat yang berkaitan dengan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, beliau mengatakan, yajuzu lil muslimin istikhdamul kuffar fil umuri allati la yuhsinuha illa hum, wa yajuzu an nastafida min khibaratihim allati la ya'rifuha illa hum, aw annahum atqana laha aw a'rafa biha, wa yajuzu an nasta'jirahum لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأجر ابن أريقط ليدله على الطريق وهو كافر، ففيه دليل على استئجار الكافر للاستفادة من خبرته، لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة، فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها. Yang keempat, diperbolehkannya bagi kaum muslimin untuk mempekerjakan orang-orang kafir dalam urusan yang tidak ada yang mampu mengerjakannya selain mereka. Sebelum saya lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang membuat saya terenyuh dari komen-komen yang ada di Instagram. Yaitu tidak tertulis di sini rindu Rasulullah. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, "Walladhi nafsu Muhammadin fi yadi la ya'tiyanna 'ala ahadikum yawmun wa la yarani thumma la an yarani ahabbu ilayhi min ahlihi wa mahlihi ma'ahu." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, sungguh akan ada suatu hari datang kepada kalian, la ya'tiyanna ala ahadikum qaumun, min ashaddin nasi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, termasuk umatku yang paling cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya membaca sifat-sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka bisa membayar agar bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bayar walaupun dengan seluruh harta, walaupun mengorbankan seluruh keluarga. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika kaum Asy'ariyyin mereka berhijrah ke kota Madinah dan hampir dekat dengan kota Madinah, maka mereka menyebutkan sebuah bait syair. Gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok kita akan bertemu orang yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kadang dalam keadaan hati sedang keras, dalam keadaan resah, gelisah, bahkan mungkin sebagian orang ada yang ingin udah mati aja deh, saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saking memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aini ainayya minhu. Kalau aku ditanya untuk mensifati beliau, aku tidak sanggup karena kedua mataku tidak pernah leluasa melihat Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu wa ma 'ala al-ardhi shakhsun uhibbu ilayhi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan menurut kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang lebih kami cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah bahwa pernah seseorang mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat seorang pun mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan kepada kaum muslimin, dengan kejadian seperti ini kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memperbanyak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh cinta yang dusta kalau seandainya seseorang mengaku cinta akan tetapi jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan, "Au kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti." Kalau seandainya rasa cintamu benar, sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai sangatlah taat. Jadikan momen ini, momen kejadian yang seperti ini, kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kembali mencintai Rasulullah SAW dalam seluruh sendi-sendi kehidupan. Ini ahibati hafizakumullah, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang menulis komentar rindu Rasulullah. Ini perkataan, perkataan penuh dengan iman, perkataan yang semoga kita berharap syafaatnya nanti di hari kiamat. Cukup para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhirnya kita baru satu poin membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang atau dua poin ya, alhamdulillah, yang berkaitan dengan berinteraksi dengan orang kafir. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan orang kafir? Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita ambil beberapa macam pertanyaan. Pertanyaan pertama, izin bertanya, mohon penjelasannya mengenai ijazah dari seorang kiai, apakah kita terima atau tidak? Apa dulu yang dimaksud dengan ijazah? Kalau yang dimaksud adalah ijazah, yaitu sebuah amalan, bahwa kiai tersebut memberikan ijazah atas sebuah amalan, maka mungkin bisa jadi ijazah tersebut adalah ijazah yang benar. Bisa jadi ijazah tersebut adalah ijazah yang benar, yaitu dia mendapatkan ijazah tersebut dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang sanadnya benar. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan ijazah maksudnya adalah kiai memberikan amalan ijazah dan amalan tersebut belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, maksudnya kita murka kepada kufar seperti apa? Apakah mengutuk dengan lisan? Maka jawabannya, iya, kita boleh untuk mengutuk dengan lisan kita kepada orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW. Bahkan kita boleh untuk mendoakan agar mereka dilaknat oleh Allah. Tetapi apabila kita doakan secara person, misalkan Presiden A, mudah-mudahan dia dilaknat oleh Allah, maka kita harus pakai pengecualian, kecuali jika dia bertobat kepada Allah. Tetapi kita boleh menyebutkan umum, semoga Allah melaknat orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih utama, tatkala malam hari sebelum tidur membaca dua surat terakhir Al-Baqarah atau surat Al-Mulk? Dua-duanya disyariatkan untuk dibaca. Ya, dua-duanya disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir surati Al-Baqarah kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupkannya dari segala macam keburukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Mulk di setiap malam, maka dia adalah al-mani'ah al-munjiah. Dia menahan dari siksa kubur, menyelamatkan dari siksa kubur. Apabila laknat dan adab, tapi dua ayat terakhir itu berkaitan dengan malam, begitu juga surat Al-Mulk berkaitan dengan malam. Apabila laknat dan adab Allah turun kepada mereka, kaum kafir yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di negeri tersebut masih ada kaum muslimin, apakah mereka wajib pindah agar tidak terkena laknat dan azab? Maka jawabannya iya. Sebenarnya tidak diperbolehkan kaum muslimin tinggal di tengah orang-orang kafir. Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranain musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Maka wajib mereka pindah dari ke negeri kaum muslimin sehingga mereka bisa melaksanakan syariat Islam dengan maksimal. Nah, kalau seandainya terjadi juga laknat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terjadi laknat Allah kepada negara kafir dan orang-orang kafir yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kalau ternyata di negara tersebut ada kaum muslimin yang tinggal, kemudian terkena hukuman, maka yub'atsullahu 'ala niyyatihim. Allah akan membangkitkan mereka nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat yang ada pada hati mereka masing-masing. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menunda sholat ketika kuliah karena dosen tidak berkenan istirahat sejenak? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya di tempat kuliah, di kampus itu kan biasanya ada masjid. Kalau masjid tersebut memang digunakan atau disolati dengan cara mengakhirkan waktu sholat sehingga berjamaahnya terjadi pada waktu itu, maka ikutilah peraturan tersebut dan itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya ketika azan, kemudian zuhur misalkan, kemudian iqamah, dan tidak ada kaitannya dengan kuliah di universitas tersebut, maka pada saat itu dia minta izin ya untuk bisa sholat tepat pada waktunya berjamaah untuk laki-laki. Wallahu a'lam. Mohon arahan antum, apakah kami yang sudah S1 kesehatan bisa berkuliah S1 ilmu syar'i di Saudi? Maka jawabannya bisa saja. Ya, bisa saja dengan cara mendaftarkan dirinya. Seperti misalkan ada yang saya ketahui ya, belum update juga pengetahuannya. Seperti ada Universitas Thaibah namanya. Maka ini adalah universitas yang umum yang bisa diikuti program beasiswanya yang umum. Kemudian di beberapa daerah selain kota Madinah juga bisa atau telah dibuka beasiswa untuk selain Arab Saudi. Dan itu umum, artinya tidak hanya sekedar S1 syar'i. Tetapi kalau seandainya dia S1 syar'i, boleh juga. Misalkan seseorang S1 umum di Indonesia, umurnya baru 21, 22, 23, maka dia bisa mendaftar S1 syar'i di Universitas Islam Madinah ataupun di Umul Qura di Kota Mekah ataupun di Unaizah ataupun di ada beberapa universitas yang baru dibuka untuk fakultas syariahnya. Maka bisa mengikuti akan hal itu. Ya, tentunya harus berbekal bahasa Arab kemudian hafalan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Hukum menerima uang kembalian dari customer. Ini tanyakan kepada ahlinya ya. Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, ustaz saya, kemudian Ustaz Erwandi Tarmizi Tahir. Erwandi Tarmizi, kemudian Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah taala dan yang lain-lain dari ahli ekonomi. Allahu a'lam. Jika membayar tagihan seperti bayar listrik, PDAM, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan kredit, membayarnya terlambat hingga kena denda. Apakah termasuk riba? Tidak. Nah, denda tersebut adalah salah satu peraturan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang karena keterlambatan. Allahu'alam. Apakah ada dalilnya ketika kita sudah wudu lalu memegang maaf kemaluan seketika itu juga batal wudunya? Ini permasalahan khilaf di antara para ulama, memegang kemaluan batal wudu atau tidak. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan wudu. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan innama hiya bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan seperti anggota-anggota tubuh lainnya, seperti kita megang telinga, megang hidung, sama saja. Ya, tetapi yang mengatakan batal dengan dalil man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, yang mengatakan tidak batal, hadis tersebut maksudnya adalah barang siapa yang memegang kemaluannya sehingga syahwatnya keluar, maka batallah wudunya. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Jadi yang membatalkan adalah dengan syahwatnya. Apakah antum ada pengalaman pribadi bersama Syekh bin Bas rahimahullah? Maka jawabannya tidak. Saya generasi di bawah dari yang bertemu dengan Syekh bin Bas. Saya bertemu dengan muridnya Syekh bin Bas rahimahullah taala seperti Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullah, kemudian anak beliau Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahumullah ta'ala. Saya bertemu dengan orang-orang yang merupakan murid-murid dari kemudian Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, murid-murid yang langsung belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Sebelum hijrah saya daftar haji untuk diri saya, sedangkan biaya saya hanya mampu untuk saya sendiri. Oh, ini mungkin perempuan ya. Maka jawabannya adalah apabila seorang perempuan dia sanggup dari sisi biaya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak ada mahram, maka saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak wajib untuk berhaji karena dia tidak mempunyai mahram. Memang mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan apabila hajinya haji wajib, haji yang pertama, dan dia tidak memiliki mahram tetapi memiliki teman yang bisa memberikan rasa aman, maka dia diperbolehkan untuk pergi berhaji. Akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa salah satu kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah adalah apabila mampu. Ya, ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu sanggup untuk berhaji. Ya, sanggup di sini salah satunya untuk khusus untuk perempuan adalah dia memiliki mahram. Maka apabila tidak memiliki mahram, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kewajiban atasnya berhaji dan berumrah. Wallahu a'lam. Mohon pendapatnya tentang aplikasi Fitub, cuma menonton terus dapat reward. Jazakumullahu khairan. Ini juga tanyakan kepada ahli ekonomi. Saya bodoh dalam ekonomi. Kenapa kalau sedang mendengarkan kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan Quran, hati ini serasa ciut, sedih rasanya? Maka ini iman, iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman kepada mereka. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apakah kunut nazilah boleh dilakukan buat melaknat negara yang menghina dan bagaimana tata caranya? Maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa iya diperbolehkan, tetapi sendirian. Ya, kalau berjamaah maka diperbolehkan dengan izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak menjadikan gaduh di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang keutamaan membaca surat Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid 3 ayat pertama. Oh, saya belum tahu dalilnya. Surat Al-Hadid, keutamaan membacanya. Allahu a'lam. Jika kita melakukan dosa dan bertobat lalu melakukannya dosa lagi dan seterusnya, apakah taubat saya diterima? Maka jawabannya, kalau seandainya ada orang melakukan dosa lalu dia bertobat, melakukan dosa lagi, bertobat lagi, maka saya katakan bersyukurlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membimbing saudara untuk tetap bertobat meskipun terus melakukan dosa. Teruslah bertobat, teruslah bertobat sampai Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis menyatakan bahwa ghafartu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesukamu, aku telah mengampuni dosa-dosa. Maksudnya adalah selama orang bertobat dari dosa, meskipun dia terus berdosa, terus dia bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, maka Allah akan mengampuninya selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah beda doa istiftah salat tahajud? Maka ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Maka jawabannya adalah apabila seseorang yang sholat tahajud ingin dia membaca doa istiftah, yang benar adalah istiftah ya. Seperti dia membaca doa istiftah saat sholat wajib, maka boleh saja. Seperti misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqini min khataaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataaya bima itsalli wal barad. Maka ini boleh dibaca saat dia sholat wajib atau sholat sunnah malam ataupun siang. Ya, tahajud ataupun bukan tahajud, tidak mengapa. Kemudian juga ketika dia membaca doa tentang doa istiftah saat sholat malam yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga boleh diperbolehkan. Allahu a'lam. Hukum bercerita dengan tempat kerja di tempat apa yang nggak kelihatan, langsung lewat dia, mohon maaf. Ketika akhwat sudah bernikob, apa langkah awal yang harus ia lakukan untuk semakin istiqamah di hijrahnya? Maka jawabannya adalah berdoa kepada Allah agar istiqamah, karena istiqamah itu mahal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan tuntut ilmu dalam-dalam ya, terutama hal-hal yang seorang muslimah tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti perihal rukun Islam dan rukun iman. Dia tuntut ilmu sedalam-dalamnya tentang rukun Islam, rukun iman. Dan dia pelajari secara sistematis, bukan hanya ikut-ikut pengajian ataupun lihat-lihat potongan-potongan video di YouTube, di Instagram ataupun di Facebook, tetapi dia belajar secara sistematis. Yang ketiga yang harus dia lakukan adalah mencari kawan yang salihah sehingga bisa membimbingnya dan bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah hukum ngobrol dengan tempat lawan jenis di tempat kerja? Maka jawabannya kalau seseorang laki-laki maka dia lebih baik menjauhi untuk ngobrol-ngobrol dengan lawan jenis terutama di tempat kerja. Karena ini bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita menjadi istiqamah apabila di lingkungan kerja kurang mendukung? Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, hendaknya dia mencari lingkungan yang mendukung dia untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kami saat ini 24 menuju 25. Apakah artinya tidak bisa berkesempatan mendaftar S1 ilmu syar'i di Saudi? Maka jawabannya secara peraturan tidak bisa kalau seandainya dia sudah sampai 25. Ya. Kalau saya ini sampai 25, tetapi secara takdir mungkin saja, karena beberapa dari orang-orang yang mendaftar lebih umurnya kemudian diterima. Ya, wallahu a'lam. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan keistimewaan hari Rabu di waktu selepas zuhur sampai asar? Hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah, yaitu tentang berdoa pada hari Rabu setelah sholat asar atau antara zuhur dan asar, mohon maaf, antara zuhur dan asar ya, maka hadisnya lemah. Saya akan bacakan hadisnya, perhatikan baik-baik. Ini sering sekali ditanyakan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan, yaumul itsnin wa yaumul tsalatsa wa yaumul arba'a. Fastujiba lahu yaumul arba'a bainas salataini fa'urifa al-bishru fi wajhihi. Qala Jabir, "Falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidun illa tawakhaitul tilka as-sa'a fa ad'u fiha fa a'riful ijabah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Al-Fath sebanyak 3 hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan beliau dikabulkan pada hari Rabu waktu antara 2 salat, yaitu zuhur dan asar. Terlihat kegembiraan di wajah beliau. Kata Jabir radhiyallahu anhu, maka masih saja apabila aku mempunyai permasalahan yang berat, aku memperhatikan waktu tersebut, lalu aku berdoa pada waktu tersebut dan aku mengetahui doaku dikabulkan. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat rawi yang bernama Katsir bin Zaid al-Aslami. Dan kebanyakan para ahli hadis mengatakan soduqun yukhti', dia adalah ahli rawi yang soduq, artinya riwayatannya itu sedang dan banyak salahnya, ya, sedang dan banyak salahnya. Kemudian di sana ada Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dan ini adalah rawi yang majhulul hal. Majhulul hal artinya dia keadaannya tidak diketahui, apakah dia terpercaya ataukah tidak, apakah dia orang baik ataukah tidak, seperti itu. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk beramal. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah, 21 waktu Indonesia Barat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.